Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal 'aidina wal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin, abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Sa'adatul kurama kunjuk dumateng ngarsanipun para alim, para kiai, masyayikh, para asatid, sesepuh, bini sepuh ingkang kula pundi, ingkang kula takzimi, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Bapak Camat beserta Ibu dan seluruh jajaran Muspika Kecamatan Kasiman, sedherek kula, Bapak Kepala Desa, dalam sedaya perangkat lan tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, Kepala TPG Al-Mustafa, sedaya asatid lan pengurusipun ingkang kula hormati, kanca-kanca panitia yang saya banggakan, para bapak, para ibu, hadirin hadirat ingkang kula hormati rahimakumullah, menawi kala wau Pak Camat memperkenalkan diri, mboten wonten awone kula ugi memperkenalkan diri. Nami kula sesuai kalih ingkang dipun sebat kalih pranata cara kala wau, Ahmad Anwar Zahid. Ahmad artine wong kang terpuji. Anwar pira-pira cahaya. Zahid maknane rondok ganteng. Ketimbang raro artine arepe bapak kula niku jenenge Zahid ben dadi wong sing zuhud. Asli kula Desa Simorjo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Negara Republik Indonesia, Kawasan Asia Tenggara, Asia Dunia. Profesi kula niki rangkep-rangkep. Kula niki termasuk salah satu anggota DPR sekaligus TNI AD. DPR niku dinas pengajian rutin. TNI AD sami kalih bapak-bapak tani angkatan duran. Nggih, tukang dakwah, tukang ijak-ijak sawah. Bojo kula nembe setunggal. Namine Rina SH. Mboten sarjana hukum. Wong bojo kula niku nggih namung lulus SD, tambah mbok lulus mbok ora. Karo wong tuane dibuakno pesantren ketemu kula. Sing ngulang ngaji nggih kula. Dadi tak sawang bocah iki mundak suwe kok mundak ayu. Terus tak rumat dhewe. Sprit botol ijo, asale murid botol ijo. Kula eling Bu. Kula niku janji mulang ten kelase, mesti dhewe lungguhe ngarep dhewe. Rontok caper. Soale gurune kan rodok manis. Nate nalika kula ngulang ten kelase niku kiyambake mboten nulis pelajaran kula, malah menggambar wajah saya. Tak delok sawangane bocah iki kok seneng karo aku ngesakno terus tak rabi. Tapi ya rodok tak ancam. Kowe nek ra gelem tak rabi, ilmumu ra manfaat. Akhire kok terus gelem. Soale kono ayu aku ra patek ganteng. Ini rata ancam ra ngarah gelem. Akhirnya kula nikah niku bonek bondo nekat. Kula ora duwe sawah, bojo kula ora duwe sawah. Kula ora nyambut gawe, bojo ora nyambut gawe padahal mangan ben dina. Bismillah, kula ngulang bocah cilik-cilik ten TPQ ten madrasah diniyah. Bojo kula nggih melok ngulang cah cilik-cilik ngoten niku, ngulang ngaji ora ana bayarane. Dadi mangan ku yo ngenteni nek oleh berkat. Duwe bareng ku yo ngenteni. Yo muga-muga panitiane paham. Lah ora lulus SD kok duwe titel SH mboten sarjana hukum, sedang hamil. Sampun dongakno muga-muga selamat. Pun sekap kenalane. Oh nggih enten sing kliwatan, kula niki jenis kelamin laki-laki. Menawa ana sing mamang. Dalu niki kula namung badhe ngajak panjenengan nata ati. Mangke ati gawe nata niki awak sakujur, mulai pucuk rambut nganti pucuk sikil. Lah nek sakujur awak engko gawe nata ibadah dhateng Allah, muamalah dhateng sesami gesang, srawung kalih padha menungsane. Termasuk damel nata keindahan hidup berumah tangga, keindahan hidup bermasyarakat. Mula nata ati niku penting, sering kula aturaken. Apik eleke menungso gumantung atine. Hala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat sairul jasad wa idza fasadat fasadat sairul jasad. No awake kula panjenengan ku ana daging sak kepel. Nek daging sak kepel kuwi apik, sak kujur awak dadi apik. Sak polah sing kae menungso dadi apik. Tapi nek sak kujur awak, nek daging sak kepel niku elek, sak kujur awak dadi elek, sak polah tinggal menungso dadi elek. Lah daging sak kepel niku ati. Pancen tiang niku nek atine apik, omong sak omong apik, obah sak obah apik, sak polah tingkae nggih apik. Ning kosok wang sule, wong kuwi nek atine elek, omong sak omong elek, obah sak obah elek, sak polah tingkae elek. Teko omongane mawon saged dititeni, wong kuwi aten-atenane apik apa elek. Ibarate ceret kuwi sing metu teko ceret ya apa isine? Ceret kok isine teh, disuntek mancur sak mancur ya metu teh. Nek isine kopi, disuntek mancur sak mancur ya metu kopi. Ngoten. Tapi nek isine kok uyah, senajan jaba ditulisi gewedi teh manis. Mergo jero ku isine uyah, disuntek mancur sak mancur ya metu uyah. Mula wong kuwi nek atine apik metu lewat cangkem dadi omongan, omongan apik. Tapi nek ati kok elek metu lewat cangkem dadi omongan, nggih omongan elek. Ora ana buwong omongane elek kok atine apik kuwi ora ana. Nek gak wong sambeng. Biasane wedok-wedok aku ngene ku mek lambeku tok sing tarter. Nek atiku asline ya ora ngene, nek atiku ya lembut. Ngono ku mbel gedes. Lah wong kuwi nek atine apik ngomong elek ku jane iso, tapi ora mentolo. Ya iso tapi ora mentolo. Ngarani wong ireng nang ireng iso tapi ora mentolo. Paling ya mok diarani ra patek kuning. Kuwi nek atine elek ora trimo ireng tok niku ya gosong. Ngarani wong ndek nang ndek iso tapi ra mentolo. Paling-paling mok diarani ra patek dhuwur. Tapi nek atine elek ora ndek tok niku ya puret cah. Ngono ku. Ngarani wong lemu nang lemu iso Bu tapi gak tega. Mbak, jere wong-wong aku kok lemu to, Mbak? Gak, jere sapa? Samanku gak lemu, semok tok ngono. Tapi nek ati elek ora lemu tok ta nek kowe ya gajah aboh ngono kuwi. Boten namung omongane. Nyongko sak nyongko ya ngono. Tiang niku nek atine apik, Mas ekone dikurangi, Mas. Mboten usah iku gak apa-apa. Nyongko sak nyongko ya apik. Ana tanggane kok sugih, kuwi nek atine apik, pantes sugih. Sing lanang kerja, sing wedok ya oleh penghasilan, karo-karone oleh duit, pantes nek sugih. Tapi nek ati elek, mboten ngoten. Sugih wong ra beres. Ingon-ingonane akeh. Aku gelem ngono sugih ke piye? Dek nane nang wong mati ya kenekan kok ngono kuwi. Atine elek. Wong tengah wengi krungu tanggane no jeding kraca-kraca-kraca-kraca. Kuwi nek apik-apik, lho wis wudu, ape salat dalu, ape tahajud. Aku kok ra iso tiru. Ngono ku nek atine apik. Tapi nek ati elek mboten ngoten. Krungu tanggane jeding kraca-kraca-kraca. Kramas terus. Ya ini wis imbuh pindho cuwah ngono kuwi. Mula lah kanggo mancing apike ati niku dibelajari lewat lesan. Makanya kula jenengan nek ape salat kuwi lafate salat dikongkon ngucapno usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati sak teruse. Niku kanggo mancing ati ben iso hudur ning Gusti Allah. Mula aja kesusu mbok wadani salat kowe ning usolli usolinan dereng. Kula sampean kenal agama Islam jasane para wali. Nek gak ana wali sanga sing nyebarno agama Islam nang kene, kula sampean ra kenal. Lah salafus saleh wong tuwa biyen nek ngulangi dituntun ngono kuwi. Neng wong salat ora usah usoli, ya wis, wis pinter kok kuwi. Dene sing nganggo usoli, kita hargai wong pancen sek tahap belajar. Kaya kula ngeten iki sek belajar, mulane aku nganggo usoli. Mergo pancingane ati niku angel. Kadang sangke ngangele sampe difasih-fasihno usolli fardhu. Kuwi cara sumur ngono jero sumbere. Walet pancingane, urung kenek baleni neh usolli fardhu. Lewat usolli kok ora ngenekno mancing, isek dipancing nganggo takbir. Au akbar. Kuwi dalam rangka kanggo mancing hudure ati. Ngono, aja kok terus diwadani, aja seneng wadan-wadanan to. Engko sing traweh 20 ya diwadani. Aja diwadani, sampeyan seneng 8 ya wis nglakoni 8 ora usah ngelokno sing 20. Nek aku seneng 20. Soale apa? Wong padha gak roe sampeyan sing ditrima sing ndi kok. Lah nek sampeyan no akhirat umpama sing bener kok tiba sing 8, aku sing ndek susuk 12. Lha kuwi sampeyan nek ana nek sing bener sing 20, lha sing mau nglakoni 8 kuwi nek golek tambel nondi kuwi. Mbok golek otomboan nondi. Ora usah wadan-wadanan. Mangkane mancing iki, omong sak omong ayo sing apik. Mergo omongan niku iso nular nang gone kuping sing ngrungokno. Kula kok ngomong apik sitok mawon, dirungokno kuping 500. Iki padha karo kula nularno keapian dadi 500. Ning kosok wangsule kula ngomong elek sitok mawon dirungokno kuping 1000 padha karo kula nyebarno keelekan akeh 1000. Maka pilihlah omongan yang baik karena omongan yang baik niku iso ngiring menungsane tumuju marang kesaenan. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti dateng kula panjenengan. Kowe nek pengin mlebu swarga, balap wong-wong sing do ali ibadah, disi'i para salafus saleh wong sing alim-alim, mlebune swarga iso dhisik seliramu, ku sederhana carane. Terus pundi? Ayyakuna lisanuka rabban bi dzikrillah. Lisanmu telesono. Ning aja kok teles gawe rasan-rasan, teles ge nyelatu wong ge maido, teles gawe misah aja. Telesono lisanmu bi dzikrillahi kelawan zikir dhateng Gusti Allah. Padha omongane tapi hasilnya beda-beda. Nek omongan kula sampeyan kok omongan ngaji tambah ilmune. Nek omongan kita omongan ibadah tambah ganjarane. Omongan kita kok omongan rasan-rasan tambah dosane. Omongan sampeyan kok omongan utang tambah sumpeke. Mulane nek ndek utang rasah dikandak-kandakno wong, tiwas. Apa nek mbok kandakno wong terus disauri? Ngoten lho. Lah ngeten iki wong sambeng ya sik duwe utang. Wong lagi dipenging aja dikandakno kok mbok kandakno aku. Anggitmu aku nang seneng mbok pameri utangmu. Padha omongane tapi hasilnya siji. Tunggale sepedah motor, klaksone sepedah motor iku suarane tit disenggol jempolan ya tit dipenek nganggo epek-epek yo. Kok ana sing tot bareng kok. Yo tit kabeh. Digoco suarane yo. Tit masih ditungkak suarane yo. Tit padha tite tapi maknane seje-seje. Tit sepeda motor kok nang ngarepe omah nang lawange tutupan. Tit kuwi maknane bukakno lawange. Petuk kanca kok tit ngapa nang dilek. Padha tite tapi maknane seje-seje. Padha metu teko cangkem tapi hasilnya beda-beda. Mangkane dikongkon neles neles lisan kula panjenengan kelawan zikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah ingkang dipun mulyakaken, iman kula panjenengan niki kudu iso ngasilno kesaenan. Mergo amanu niku mesti gandengane wa amilus sholihat. Maknane apa? Kula sampean iso nglakoni amal apik iku dasare teko iman. Nek ora berangkat saka iman, mboten saged nglakoni amal soleh. Soale tiang niku nek imane tipis gampang tumindak dosa, lek wis kakehan dosa, atine reget, atine kotor. Ati kuwi nek kotor abot dienggo nglakoni ibadah. Padha karo awak kula sampean kok reget. Niku rasane abot ngoten, telung dina ora adus ngono kuwi awak rasane abot mboten. Abot ning bareng panjenengan mari adus resik jeling enteng rasane awak semono uga ati niki nek kotor kakehan dosa abot nggo nglakoni ibadah mula panjenengan ape berangkat jamaah kok abot niku mergo kakehan dosa kadang omahe pet cedhak karo masjid ngono ku yo ora tau jamaah penggaweane mok ngitungi wong budal nang masjid kok akeh dibayar sing budal nang masjid iki cara didoli jajan yo luwung oleh pikirane iso tekan kono. Sampeyan kok ape tangi dalu tahajud abot niku mergo kakehan dosa. Nun sewu, jenengan nek tangi dalu tahajud ngoten niku krasa abot napa enteng? Kakehan dosa. Ini ana sing ngomong enteng, alhamdulillah, ketok bujuke. Aku yakin kok wong sing ngomong nek tahajud enteng anggere bengi mesti tangi, tapi yang nguyoh tok. Ngono ya turun nek. Jadi buku amal sing digawe malaikat iki bagian bengi halaman pertama nguyoh, nguyoh, nguyoh, nguyoh. Kok halaman kedua nguyoh, nguyoh, nguyoh. Halaman ketiga nguyoh, nguyoh, nguyoh. Nah, suwe-suwe malaikat pegelen nulis, bukune ditumpuk plek sampun njaba tulisi jenenge wonge ambek digambari keran, dikai cap curung nek. Kesuwen nyatet. Ngene iki kok mbok walik, lha sing nyekeli mik nang ngarep kuwi nek tahajud abot napa enteng? Ya abot. Berarti kakehan dosa. Aja kok kula sampean. Sayyidina Abu Bakar Siddiq niki poke wong iman. Sampai Kanjeng Nabi dawuhno, imane wong sak donya didadekno siji ditimbang karo imane Abu Bakar ijen niku sik luwih antep imane Abu Bakar. Ngoten mawon Sayyidina Abu Bakar tahajud niku kaboten. Mulane Sayyidina Abu Bakar ku nek tahajud sak derenge sare nek salat dalu. Kuatir nek pun kadung sare ora iso tahajud. Lho niku Sayyidina Abu Bakar kaboten. Apa maneh trimo Sayyidina petinggi. Ngrasakno tahajud. Nah perkara mikir pajak sing nunggu bayar-bayar kuwi kok. Nggih Pak nggih nggih. Setuju kok. Ngono kuwi. Aku lho dhewe ya kaboten mergo ngeten niki kakehan dosa. Iman niku sambunge kalih Allah Zat yang Maha Indah. Allahu Jamilun la yuhibbu illal jamal. Allah itu Maha Indah dan Allah tidak suka kecuali yang indah-indah. Mula iman aja nganti ketampuran barang sing elek. Kula sampean kok iso nglakoni amal kesaenan, iso ibadah, iso salat, iso poso, sedekah, maca Quran, nulung wong niku mergo dorongane iman. Kita iso ninggal maksiat orang ngrasani wong ora padu, ora geger niku mergo rim-rimane iman. Mula Kanjeng Nabi dawuhno, la yasriku sariqun khina yasriku wa huwa mu'minun wa la yazni zanin khina yazni wa huwa mu'minun. Wong iku ra ngira nyolong janji duwe iman. Anane nyolong niku mergo imane tepak ilang. Makane tukang nyolong diarani maling, kuwi amale wong sing beling. Amale wong sing ora eling. Lho, basa Jawa kan ngono kuwi to. Maling amale wong sing ora eling. Guru kudu kenek digugu ya kenek di tiru utawa guru iki nek minggu turu. Mergo sekolahe libur. Niku to sing jenengan lenggah iki lemah mergo dhek gelem didiki omah, ora tau protes. tanah tatanan yang genah, bumi nek diciri tebu iso semi. Basa krama inggile siti mergo nang jero isine wong mati. Basa Jawa sing dilenggahi bapak-bapak wi kursi nek lungguh disingkur ora diwasi. Kowe tumon nenek mung lungguh karo jenggileng ngene. Piring nek ngelapi karo mereng, mengkurep yo angel. Gelas nek wis tugel ora kenek dilas, piye nek ngelas beling. Garpu bentuke sigar ora dompo. Niki rambut soale ram-ramane lembut, ora sak linggis-linggis to. Digawe mikir batuk pangembate barang sing matuk. Digundelok mata iso ngemot sing nyata, nek gak nyata gak iso dimot, contone entut. Ora ketok. Kuping kaku tur njur piping, lho cangkem nek ora dicancang ora mingkem. Janggut nek petuk ajang manggut. Weteng isine ruwet tur peteng. Soale nang jero ora ana lampune. Nguri iki kok diarani bokong, mergo bentuke amba atik merkongkong. Basa Jawa ku ngono kuwi, kodhok teko-teko ndodhok, ora ana sing ngadeg. Wong wedok nakal kuwi diarani sundel. Mergo nafsune kendel. Lu ngono kuwi, tandak sing bayar kontan oleh nyandak. Nuwakal maneh balon, kuwi sing bayar oleh kelon. Kelon nek nyekel alon-alon. Tul-tul-tul gak alon-alon iki jotosan. La yasriku sarikun ina yasrik wa huwa mukminun. Maling kurang ngira nyolong kok janji duwe iman. Anane dhek nyolong mergo imane pas ilang. Mula ra ono wong nyolong karo maca bismillah. Tumon kowe. Ape korupsi larane istighosah. Wala yazni zanin hina yazni wa huwa mukminun. Wong ra ngira mentolo tumindak zina janji duwe iman. Anane sampe zina mergo imane pas ilang. Gak ono Pak wong zina kok nggo iman. Tumon kowe, ana wong ape zina ngomong saudari Ubruk yang saya hormati. Sebelum kita ngonoan, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah dulu. Mudah-mudahan ngonoan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Jare malaikat yo terusno tak tapuk cocotem ngono-ngono. Soale kuwi imane tepak ilang. Lah iman niku sambunge dengan Allah Zat yang Maha Indah. Mula aja dicampuri nganggo sing elek-elek. Kula teng ngajeng wau pun matur tak jak nata ati. Tiang niku nek atine wis apik, senajan disikapi elek, penompone tetep apik. Masih dielek-elek iso dadi keapian, mergo dasare atine wis apik. Conto, mbah kuwi mesti atine apik karo putune. Nggih napa nggih? Ini kopok mbah kuwi mesti atine apik karo putune, nggih napa nggih? Muni nggih kok abot men. Nek ana mbah kok atine ora apik karo putu, kuwi mbah gendeng. Malah mbah iki luwih sayang putu timbang anake dhewe. Tak kei conto, ana mbah wedok, nek cara kanor nek ngarani ya mbah dok ngono ae. Soale nggonku desa. Nah sambeng kene wis modern saiki ra usum mbah dok. Mbah Uti. Mbah Uti nanti tandur. Lho, sambeng kan wis modern to. Wong cah cilik-cilik kene kene hitung-hitung wis bahasa Inggris kok. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kula pireng ibu-ibu mriki nek ngomongi anake wis ora cara Jawa, bahasa Indonesia kok. Kamu di rumah saja. Jangan keluar ke jaba. Jangan playon nanti kamu tiba. Tunggu kalau aku sudah teka. Soalnya papamu sedang ngarit. Papa kok ngarit? Enggak. Meniki engko mulai pengajian tekan omah kok lampune nang peteng omahe peteng anak diomongi rumahnya gelap itu lho lampunya dikakkan. Sambeng. Mbah Dok nene rasa engkek-engkek mbah Uci bareng. Kemanya. Misale, Bu, ana mbah wedok nek cara nggonku ya mbah dok. Esuk-esuk baradus, awake resik, ambune wangi, nggo klambi anyar, nggo jari anyar. Mangku putune sing lagi umur 2 taun kuwi dipangku 5 menit lah kok awas diuyohi karo putune. Diuyohi niki diapiki napa dieleki? Sapa ngomong diapiki mong? Kowe nek ngomong diapiki ndek rene tak uyoi kowe. Diuyoi kok diapiki iki lho. Dieleki kok. Tapi mergo mbah ki atine wis apik karo putune, diuyoi ora kok muring-muring. Nek ngomong mesti ngene. Lah iya, putuku kok ya pinter men. Esuk-esuk kok wis ngumbahno jarike mbahe. Kuwi padahal diuyoi. Kowe tuma ana mbah mangku putu terus putune nguyoh kok putu keparat ya. Wong tuwek kok diuyoi. Gak ana. Saiki genten Mbah Lanang, nek cara nggonku ya Mbah Nang, nek kene ya Mbah Kung. Mbah Kakung, duwe putu sakmene iki. Sore-sore apene warung putune digendong nang pundak. Lha melangkah lagek 10 jangkal lah kok melantur to cur. Ngene iki apa terus putune dibanteng? Mboten, malah dikudang dengan penuh kasih sayang. Pintere cah putu lanang, sore-sore kok wis ngedusi mbai. Mergo atine wis apik. Mulane kula jenengan karo Kanjeng Nabi dibelajari kon nampa apa wae nganggo penampa sing apik. Mergo samubarang napa mawon niku sing nek sing nampa atine apik dadine mesti apik. Allahumma shalli ala Muhammad. Tiang niku nek apik Bu, ketekan barang elek. Barang elek niku lho iso dadi apik. Contoh ono TV elek, bogrek, legrek rametu gambare, ketekel tangane servis, iso kena didelok neh. Nggih napa nggih? Soale tukange dandan-dandan apik. Ono manci bocor kabeh ra kena dienggo olah-olah. Ketekel tangane tukang patri, kena digawe adang neh. Tapi nek tukange elek, manci apik rapet iso pesok kabeh tatap-tatap no caga. Niki sing dimaksud akhlak ingkang dados misi kautusipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Iki nek cara diurut ngeten. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Jagat sak isine digawe Allah niku mung kanggo menungsa. Gusti Allah gawe segoro, niku kanggo menungso ora kanggo liyane. Liyane kuwi katut menungso. Allah gawe wit-witan kanggo menungso. Allah gawe kewan kanggo menungso. Allah damel buah-buahan niku sedaya kanggo menungso. Dadi ana apel, ana jeruk, ana semangka, ana melon, ana klengkeng, ana anggur. Niku kabeh kanggo menungso. Ngantek malaikat sing dikongkon ngodot kuwi ra leh melok mangan. Buah-buahan iki kabeh sing ngodoti malaikat. Lho malaikat sing bagian ngodoti gedhekno kuwi lho ra leh melok mangan. Soale pancen kale Allah didamel ora kanggo malaikat tapi kanggo menungso. Lah mergo sedaya didamel kanggo menungso, mula sing dadi ukuran ya menungso. Jagat iki diarani jagat sing apik nek menungsane apik. Tapi lek menungsane rusak, jagat dadi rusak. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Rusake perkara no lautan no daratan kuwi mergo polah tingkae menungso. Pancen sama nangen-nangen sing ngerusak apa-apa ku menungso. Wedhus mangan tanduran paling pirang tekem to. Tapi lek menungso tanduran pirang-pirang hektar iso entek dipangan menungso. Watu pirang-pirang gunung iso entek dipangan menungso. Lho sering matur ten pundi-pundi paling sampean ya wis krungu, menungso niki makhluk sing paling gragas, paling celutak. Wong bajing kuwi nek bajing tenanan, nyolong klopo sitok ya wis. Kadang ora dientekno, pangan separo ngono. Dhek rumangsa ora melok duwe, sing separo dingengehno sing duwe. Kuwi sing duwe ben ora krengkelan menek ceblokno klopone. Kuwi nek bajing tenanan, tapi nek bajingan klopo limang janjang iso resik. Nek perlu sak wit-wite diketok. Lho, kucing iki nek kucing tenanan, nyolong pindang sitok ya wis cukup. Tapi nek kucing garong, ndase wong kasiman iso dimplok. Mangkane wong karo kucing iki asline celutak endi? Celutak wong. Tapi mergo wong kuwi lalinan, kadang-kadang mentolo madani kucing celutak. Ndek pindang tolong kucing iso muring-muring, kucing celutak. Nang kucinge yo meringis yo celutak awakmu yuyu. Pangananku mek pindang tok, nek awakmu apa sing rambok untal. Lho nggih to? Codot iki lho nek codot tenanan, nyolong jambu sitok ya wis meringis digo muleh, pangan mbek bojone ambek anake. Tapi nek codot sarungan, nek jambu sawet iso resik tempo nggo sarung pondo nggo mlayu. Ngantek jambune dhewe sing loro iki lho ora diopeni. Gondal gandul ngono kuwi. Sing ngerusak apa-apa niku menungso. Mula desa diarani desa sing apik niku tergantung menungsane. Nek menungsane apik, desane kuwi apik. Tapi lek menungsane rusak, desane ya rusak. Lah, menungso niku sing dadi ukuran teng jero atine. Wis to, wong iku nek atine apik, mletak lewat lambe dadi omongan, omongan apik. Sak polah tingkahe dadi apik, tapi ngapunten atine wis kadung basa, mecotote cangkem mesti mecotot elek, mletate lambe mesti mletat elek, tapi nek ati apik, dipisoi ora kok muring-muring, dielek-elek iki lho tambah seneng. Umpama kok dielek-elek tanggane, kok roh ya nek aku elek. Pancen aku ya elek tenan ngono kuwi. Lho contoh ana Mbah Dok neh, sore-sore goreng pindang nang pawon seng-seng-seng-seng, dicedhaki putune temek-temek sing lagi iso omong, nang badoke diwadani dielek-elek, badoke ya epak kek. Ngono kuwi iso mesem kok dilokno tepak tekek. Mosok putune dituthuk sotel. Mboten, padahal kuwi dilokno tepak tekek, mesem mergo atine apik. Tapi sebalike, atine wis kadung rusak. Aja kok dipisoi, aja kok dielek-elek. Dilirik ile iso muring-muring. Nene wong lirik iso mangkel kok. Eneng apa kowe lirak lirik culak mata nem pisan kok. Nantang. Eneng wong mesem rumangsane ngenyek, soale atine wis rusak. Allahumma shalli ala Muhammad. Mila wontenipun acara halal bihalal ingkang dipun prakarsai kalih TPQ Al Mustofa dirawuhi masyarakat sambeng sakmenten katai. Niki satu bukti bahwa masyarakat sambeng mriki rukun-rukun. Atine panjenengan ku rukun, ati sing nyawiji manunggal rasa. Lah nek wis gelem rukun kaya ngeten niki, wonten janji rahmate Allah bakal gembrojok disokno teng gene kampung sing masyarakate do gelem rukun kaya panjenengan. Napa melih rukune ing dalem nderekaken kegiatan sing saged dados sarana pikantuk ridhanipun Gusti Allah. Tapi sebalike Bapak Ibu, nek ora gelem rukun malah ditebihaken saking rahmate Allah sing mudhun azab, sing mudhun musibah, sing temurun bencana. Nauzubillah min dalik. Mula wong salwangsul kula aturaken rukun niku penting. Wong iku janji gelem rukun enak uripe tur mbateni. Kula sering matur ten pundi-pundi. Soale rukun niku dulure mundhak akeh, kancane mundhak akeh, boloe mundhak akeh. Ibu sampean kok rukun karo wong, masyaallah. Sampean duwe gawe mantu to nyunatno nang ewa. Sing buah ya pirang-pirang. Bati yo. Bati yo. Barewa iso tuku pedah montor anyar. Ramreng ngalor ngidul. Yo senajan ana tanggane sing ngrasani, numpake gegere wong akeh kuwi ngono. Kowe tapi nek ra rukun karo tangga njajal. Mantu to nyunatno nang ewa lak pekoh. Sing menyang yo mok siji loro sing rondok mambu bateh. Kuwi menyangi karo gremeng kok, ora menyangi kok bateh. Menyangi wonge kaya sandher ndelap ngono. Ora gelem kumpul menungso ya ewah bareng. Akhire menyang tapi nggo tambel rai ngono. Menyang nggo beras setengah kilo, kropo sak igar karo migreting separo ngono. Bangkrut kowe. Ewah bondo 10 juta ambalik mek 2 juta setengah. Bapak semono uga sampean kok apik karo tangga, rukun karo tangga. Omahe sampean dileboni maling, sampean brok ping pisan tok. Maling, tanggamu metu kabeh nulungi sampean. Tapi nek ra rukun karo tangga, omahmu dileboni maling, kowe brok ping 1000 kowe. Ling maling, maling maling, maling maling, maling maling, malah disukurno hongko ora kowe saiki. Ora eneng sing nulungi. Ana sing metu sitok ya ora kok nulungi sampean, tambah metuki malinge. Nang malinge dibombong. Ya bener, resiki ae kesuwen. Nah sesuk baleni neh gawakno kancanem sing akeh. Pokoke anggur mewong sok kuwi aman-aman. Nah kowe nek butuh linggis, nenggonku ya eneng, tak cawisi. Mbah dicawisi alat. Kandhane penting kok. Rumah tangga ku dasare kerukunan kuwi. Nek rukun kan enak kok. wong wedok ning omah sing lanang teko deg-deg-deg-deg-deg seneng atine, alhamdulillah bojoku teko. Lho, seneng bayang ditebasi, bantal ditoto, kei minyak wangi, jes jes jes jes. Anak diobrai nang ranah-ranah Pak Mes tekal nang ranah-ranah Pak Mes tekal. Jadi anak eneng apa tok Bu Pak etok aku mbukon rono. Bocah cilik kakek ngomong. Kile dhuwit nang tuku jajan kono, nang jajan kono. Entah saiki to cerdas, lebuke karo bapak ape wae hok kono. Cerewet. Males. Anak yang melu wayu karo nyanyi, kamu ketahuan. Tapi nek ra rukun jajal, krungu wong lanang teko glodak wong wedok wis ngelus dodo, penyakit teko. Jur ajur ngono kuwi. Semenoga wong lanang nek tepak rukun teko omah ketok wong wedok wis macake apik disambut karo mesam-mesam alhamdulillah bojoku nyenengno ati. Ngono kuwi wong lanang ya jamu kok. Ndek pitik 5 iku walan ngendhok. Ya perkara rukun, ra rukun wong lanang teko nglentere ra leh dhuwit tampani omong karo sing wedok. Kelayapan terus. Nah sing lanang karek urip matane tok ngono. Kewaget iso sumum bukmun umyum fahum layar jion. Masya Allah, kerukunan ini penting. Wey, nek wis iso noto ati, ayo usaha dadi wong sing manfaat. Mboten namung manfaat kanggo awake dhewe, ning iso manfaati kanggo keluarga, manfaat kanggo masyarakat, langkung-langkung manfaat kanggo kepentingan agami. Termasuk wontenipun Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Mustofa. Ini usaha supaya sampeyan ngene iki wong-wonge do dadi manfaat. Ning sayang urung gablek gedung. Wong sugih-sugihe kaya ngene nggih gedung TPK bloko kok ra iso kebacut. Ngono kuwi nek ditakoni jere pengen mlebu swarga. Ning kowe pengen mlebu swarga gedung TPK ra duwe, ha swargane kakek enem sing ape mbok leboni. Kapok kowe tak seneni kok pokok suwengi iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah iso dadi wong manfaat niku Bapak Ibu kedah latihan. Nek mboten latihan ya ora iso, ngopo wae niku mbutuhno latihan. Panjenengan iso duduk manis pinarak lenggah ngono kuwi anggite nang moro-moro iso mboten. Latihan biyen ya dilatih karo ibuke jenengan. Ya ditandur sik, ya tau geblak, tau kejlungup ngono kuwi. Nek ora latihan ora iso. Latihan, latihan, latihan suwe-suwe kulino, nek wis kulino malah iso. Wong iso kuwi jalaran sangka kulino. Bapak Ibu jenengan kok iso sedekah, infak, jariah niku asale abot. Delek duit angel-angel kok didelekno masjid, delekno TPK, kekno fakir miskin, yatim piatu, abot. Tapi mergo panjenengan latihan, latihan, latihan, latihan suwe-suwe dadi enteng. Sing abot malah hilang. Semanten ugi Bapak jenengan kok iso tangi dalu salat tahajud, wayahe wong do turu. Niku asale yo abot. Abot. Tapi mergo latihan, latihan malah iso. Lah piye adem-adem makai wong sing do mlungker, mabri iler, jeketang kaya pindang dadi batang, ana sing kelonan bareng. Lah panjenengan kok iso Allahu Akbar abot. Tapi mergo latihan, latihan, latihan suwe-suwe kulino malah iso. Wong nek ra kulino niku apa-apa angel. Nggih Bu nggih. Wong nyelatu bojo nek ra kulino angel kok. Digiyetno iso kleru kabeh tajwite. Jane izhar diwaca ikhfa. Kula ki ambak menika nggih latihan pengin dadi wong sing manfaat. Jenengan dongakno muga-muga iso terus. Mula kula niki nek tepak diundang ngaji kadang ngantos mbuki tebih, kula budal. Niki insyaallah benjing Muharram niki kula ten Sulawesi tanggal 4 sampai tanggal 12 Desember. Engko tanggal 20 sampai tanggal 26 ten Jambi. Mangke mulut Februari niku Samarinda balik papan. Tebih kula budal. Tujuane apa? Mbok sak tetes apa rong tetes? Sak crit apa rong crit? Ilmune Allah sing dititipno kula niki sageta manfaati kanggo tiyang kathah. Ngono ku ana sing takon. Ki nek tepak jadwal ngaji wakeh sedina ping 5 ping 6 ngono ku pegel to rayu. Ya pegel kok ora pegel piye? Ya kasoh, ya payah, ya lempok. Tapi senajan lempok aku seneng. Pikirane malah dhuwit ngono to. Utekem utek dhuwit kok. Aja mikir ngono sih. Kowe nek duwe pikiran kaya ngono ku tak kandhani, rungokno. Iki nek ra dijunungno engko kleru kabeh. Saman pirengno, ana kiai sapa wae ngaji kok niate golek dhuwit. Niku dosa. Ra oleh. Ngaji kok niate golek dhuwit, dosa. Tapi luweh dosa meneh lek sampean ngundang kiai ra mbokae dhuwit. Lha kuwi tambah nemen kuwi dosa nem kowe. Engkate mbok kawiti kok. Ngene lho tak critane. Jane ya payang, kesel, pekoh, lempok. Ning payahe malah ilang, pegele malah mboten krasa, lempoke malah dadi waras. Mergo dhuwit neh. Kula ngantek, ya Allah niki lara kula niki kena herpes. Ngulu teng-teng rakaruan wau mak kendel ten daleme Pak Kaji Totok sampai dikei salep wong era mentolo ndelok aku niki buktine kula tetep budal niki mergo napa sing tak delok ora amplop isine ya ora lha aku ngaji ra disangoni ra masalah kok lho saestu cuma ngono ku ya ora umum. Jane payah, jane pegel, ning pegele malah ilang mboten krasa. Mergo sing tak delok mboten waktu, mboten adohe panggonan. Mboten kok. Kowe menengo sik kowe ana guri kowe. Sing kula tingali niku atine panjenengan. Ati sing piye? Ya ati sing ben lega, ben ayem, ben bunga. Atine panitia sing ngundang bunga. Atine bapak ibu sing pengen nderek ngaji bunga. Ngene iki umpama kula mboten dugi, mesti panjenengan nak gelo kalih kula. Nggih napa nggih? Mulane kula dugi senajan lara-lara tak budali, iku supaya sampean ora gelo. Aja mbok pikir dhuwite ngono kuwi. Lho, nek wis iso gawe bunga atine wong, napa fadilahe? Panjenengan kuwi direken khairun nasi anfa'uhum linnas. Lho, sak apik-apike menungsa niku sing uripe manfaati kanggo tiyang kathah. Ahabbun nasi ilallahi azza wa jalla anfa'uhum linnas. Wong sing paling disenengi Allah niku sing uripe manfaat kanggo tiyang kathah. Mula Pak Camat sing waune saking Temayang nggih, pun nate panggih kula sakniki pindah ten mriki, niku direwangi bakti no kono ngabdi no kene niku nggih kepengin manfaat kanggo masyarakat Kasiman. Piye iso mbangun Kasiman lebih sejahtera baik dalam sisi kehidupan spiritual dalam beragama maupun kesejahteraan secara ekonomi niku nggih pengin dadi wong sing manfaat. Semanten ugi Pak Lurah niki kepengin manfaat kanggo masyarakat. Mula insyaallah bar ngene engko Pak Lurah melopori TPQ ku Pak Lurah paling gak 10 juta. Nek ra ngono ya ora usah dadi petinggi no kene. Setuju mboten, Pak? Krungu nggih. Lha wong bangun TPQ ku asline gampang kok. Gampang, angger dhuwur dhewe kepala desa sakmene. Engko kami tuwa sakmene. Engko sing liyane kuwi mesti brol. Nggih, Pak, nggih. Oh, kandhane yo. Syukur engko sing dhuwure Pak Lurah yo camat. Ngoten pengen dadi wong sing manfaat. Lah, penggawean nggih ngoten. Penggawean sing paling disenengi Allah niku penggawean lek jenengan lakoni saged bungahno tiyang kathah. Mula ibadah niku ora mek poso wiridan zikiran, poso wiridan zikiran, mboten jenengan nderek mensukseskan program desa, PKK dan lain sebagainya, itu juga termasuk bagian dari ibadah. Pelatihan kerja itu juga bagian dari ibadah. Yang penting atine ketoto kala wau. Ngeten. Nek wis iso bungahno wong, dadi wong sing manfaat. Dajal sampean nangen-nangen. Ajaran agama Islam niki pundi sing isine nyusahno? Mboten wonten. Sedaya bungahno wong. Gak ana agama sing nyusahno niku mboten wonten.